cantiknya Jawa Timur saudara. Tidak asing untuk anda, Nela Karisma Terosta asli. Lole. Thank you Mas Gundik. Asli Lole. Sumpah. Sumpah. Sobat, sobat semua di atas. Asik, sumpah. Sumpah.